Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Hadirin azzi wa azzakumullah, kita masih berbicara tentang keadaan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang disebutkan kemarin di antara ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka tatkala mereka merubah-rubah isi Taurat, isi kitab suci mereka dalam rangka untuk mendapatkan harta duniawi sama dengan qalilan. Mereka mengganti-gantinya dan menyatakan hadza min indillah, ini datangnya dari Allah. Maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, wail, fawailul lahum mimma yaksibun, dan azab yang pedih bagi mereka dari apa-apa yang telah mereka kerjakan, yang mendapatkan rusya, yang riswah, ya, suap dari apa yang mereka jalankan. Baik, sekarang kita masuk di ayat yang ke-80. Rehan. Qala Asy-Syaikh rahimahullah, wa qalu, dan mereka menyatakan, lamma wa'adahumun nabiyyu an-nar, tatkala nabi itu mengancam mereka dengan neraka, diancam dari perbuatan mereka yang merubah-rubah kitab suci mereka, diancam dengan neraka, mereka menyatakan lan tamassana annaru, tidak akan tamassana ai tusibana, tidak akan mengenai kami annaru, neraka itu tidak akan mengenai kami. Mereka menyombongkan dirinya ketika diancam dengan neraka, kami tidak akan terkena api neraka, kami tidak akan tersentuh api neraka, illa ayyama ma'dudah, kecuali beberapa hari saja, kecuali beberapa hari saja, qalilah, hari-hari yang sedikit, hari-hari yang sebentar, arba'ina yauman, paling hanya 40 hari. kalau kami masuk neraka. Hamudatu ibadati abaim al-ijl. Kenapa mereka menyatakan namanya ini kalau mereka masuk neraka hanya 40 hari? Karena 40 hari itulah peribadahan nenek moyang mereka ketika beribadah kepada ijl. Ketika ditinggal Nabi Musa alaihissalam, selama 40 hari mereka beribadah kepada patung anak sapi selama 40 hari, dan itu yang mereka yakini. Lalu nanti masuk neraka paling tol, paling lama hanya 40 hari. Ini keyakinan mereka. Summa tazulu, kemudian selesai, hilang. Kemudian kami tidak akan lagi mendapatkan siksa neraka. Ini ketika mereka diancam dengan neraka karena perbuatan mereka. Dengan yakinnya mereka menyatakan lan tamassana nar, kami tidak akan tersentuh api neraka. Nah, qul lahum ya Muhammad, katakan kepada mereka wahai Muhammad, attakhattum, apakah kalian mengambil khuzifat minhu hamyatul wasol, dihilangkan hamya wasol, a'attakhattum, ada hamya istighfar, ada hamzah wasol ittakhadha dari ittakhadha. Nah, a'attakhadha, dihilangkan hamzah wasolnya istighna bi hamzah al-istibham, dicukupkan dengan hamzah istibham attakhattum. Jadi hamzah yang tertulis di sini itu hamzah istifham. Kemudian hamzah wasolnya dibuang, cukup dengan hamzah istifham. Apakah kalian mengambil indallahi ahdan, di sisi Allah ahdan mitsaqan, perjanjian, minu bidzalika, apakah memang ucapan kalian tidak akan masuk neraka kecuali sebentar, kecuali hanya 40? Apa kalian sudah mengadakan perjanjian dengan Allah kalau masuk neraka hanya 40 hari? Katakan ya Muhammad kepada mereka. Falan yukhlifallahu ahda bihi, dan Allah tidak akan mengingkari, menyelisih janjinya. La ambal, bahkan taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, kalian menyatakan tentang Allah apa-apa yang kalian tidak ilmui, apa-apa yang kalian tidak ketahui. Nah, khan budina azani wa azatullah. Ini an-nabi di sini Zaid adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika disebutkan ancamannya kepada orang-orang Bani Israel, terutama para pendeta-pendeta yang mengubah-ubah isi Taurat, mereka menyatakan kami tidak akan nak tersentuh api neraka. Bala tamassukum wa tukhliduna fiyya, bala, kalian akan tersentuh api neraka dan kalian akan kekal di dalamnya. Pasti, pasti kalian akan tersentuh dan kekal dalam neraka. Man kasaba sayi'atan, barang siapa yang menjalankan kejelekan, makna kejelekan ini syirkan, kesyirikan. Makna sayi'atan di sini adalah syirkan, syirik. Barang siapa yang berbuat kesyirikan, wahatat bihi khati'atuhu, dan kesalahan-kesalahannya itu ahatat, melingkupinya, ahatat, melingkupinya, mengitarinya, dia digitari dengan kesalahan-kesalahannya bil ifrat wal jama'. Khati'ah ini ada yang membaca dengan mufrad, ada yang membaca dengan jama'. Nah, ada yang membaca dengan khati'atihi, khati'atihi jama'. Nah, ada yang membaca dengan mufrad. Nah, khati'atuhu, khati'atuhu, khati'atuhu, khati'atuhu ini mufrad, dibaca mufrad. Nah, ada pula yang membaca dengan membaca jamak. Wa hatat bi khati'atuhu, dua bacaan. Nah, artinya air istawallat alaihi, dikuasai dengan kesalahan-kesalahan. Wa ahdaqat min kulli janibin, dan dia dikitari atau dikepung min kulli janibin, dari seluruh sisi dengan kesalahan-kesalahannya. Bi'an mata musyrikan, dan mati dalam keadaan berbuat kesyirikan. Barang siapa yang menjalankan kesyirikan dan kesalahan-kesalahan itu banyak sampai melingkupinya, mengepungnya, dan mati dalam keadaan syirik, fa'ula'ika ashabun nar, mereka ini penduduk neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ru'iya fihi makna man, diperhatikan makna man. Naam. Baik. Ulaika ashabun nar hum, ulaika ashabun nar hum, hum fiha khalidun. Man kasaba sayiatan, barang siapa yang menjalankan kejelekan. Baik. Kemudian di sini disebutkan hum fiha khalidun menggunakan lafaz jamak makna man, maka siapapun orangnya maka dia akan kekal dalam neraka. Hum fiha khalidun, siapapun orangnya. Baik. Khairidina azani wa azakumullah. Kemudian sebaliknya, walladzina amanu wa amilu sholihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika sabul jannah, mereka-mereka ini penduduk surga. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Dan mereka kekal di dalamnya. Nah, dari tiga ayat ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil darinya. Yang pertama, annal yahud yukiruna bil akhirah, bahwasanya orang-orang Yahudi itu yakin, percaya tentang adanya hari akhir. Orang-orang Yahudi itu percaya adanya hari akhir dan percaya adanya neraka. Percaya adanya neraka. Nah, dari mana ini? Ketika mereka menyampaikan lam tamassana nar, kami tidak akan tersentuh api neraka. Illa ayyam ma'dudat, kecuali hanya sebentar saja. Ini menunjukkan mereka yakin neraka itu ada. Orang-orang Yahudi yakin neraka itu ada. Baik. Kemudian juga dari ayat-ayat ini bisa kita ambil faedah bahwasanya mereka-mereka ini berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Allah. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ketika mereka menyatakan kami hanya sebentar kalau tersentuh api neraka. Maka dikatakan mereka, apakah kamu telah mengadakan perjanjian dengan Allah kalau masuk neraka hanya 40 hari? Atau kamu mengadakan dusta atas nama Allah? Dan yang jelas dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian faedah yang lainnya dari ayat-ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisih janjinya. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisih janjinya, di situ menunjukkan kepada kita sifatul sidq, sifat benar, jujur, dan qudrah, mampu. Baik. Karena orang yang menyelisih janji itu hanya ada dua model. Orang yang menyelisih janji itu hanya ada dua model. Yang pertama dusta. Yang kedua ajes. Dia tidak mampu untuk menjalankan apa yang telah dia janjikan. Dan ini tertolak pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak berdusta. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjalankan segala sesuatu. Hingga jika ada orang yang berjanji kemudian menyelisih iman, dia dusta dengan janjinya. Yang kedua, dia tidak mampu untuk memenuhi janjinya. Tanya itu. Ketika Allah disifati di sini lan yukhlifa wa'dah, Allah tidak akan mengingkari janjinya, menunjukkan Allah itu as-sidq, Allah itu al-qudrah, jujur dan mampu untuk menjalankan sesuatu. Nah, dibedakan antara wa'dun dan wa'id. Ini yang bersama hurufnya. Wa'dun dan wa'id. Wa'dun itu janji, kalau wa'id itu ancaman. Kalau wa'dun janji pasti, kalau Allah berjanji demikian terjadi, pasti dipenuhi. Orang-orang yang dijanjikan demikian pasti. Tapi kalau wa'id, orang-orang yang berbuat kebaikan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ini dan ini pasti. Pasti dikasih. Tapi kalau na'am wa'id, ancaman, barang siapa yang berbuat demikian dia akan mendapatkan demikian-demikian neraka. Kalau wa'id itu tidak pasti terjadi. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya, maka dia tidak kekal dalam neraka, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan bidina anzani wa a'azakumullah. Orang-orang berbuat kemaksiatan dia akan masuk ke dalam neraka. Bisa jadi Allah mengampuninya dan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ini namanya wa'id, ancaman. Kalau ancaman bisa tidak dijalankan oleh Allah, dapat ampunan dia. Kalau wa'dun, janji pasti akan terjadi. Baik. Kemudian faedah berikutnya dari ayat-ayat ini bahwasanya kebiasaan orang-orang Yahudi itu berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Allah. Min da'bil yahud al-qaul 'ala Allah bila ilmin. min da'bil yahud, termasuk dari kebiasaan orang-orang Yahudi, al-qaul Allah bila ilmin, berbicara tentang Allah tanpa ilmu, ya, dan ini haram. Menyatakan tentang Allah tanpa ilmu ini haram. Berbicara tentang agama tanpa ilmu haram. Nah, bahkan para ulama menyebutkan berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu dosanya lebih besar dibandingkan kesyirikan. Karena sumber berbicara tanpa ilmu, ya, itu akan menyebabkan berbagai macam kerusakan, kesyirikan, kebid'ahan muncul dari al-qaul Allah bila ilmin. Berbicara tentang agama, tentang Allah tanpa ilmu akan berimbas dengan kesyirikan, akan berimbas dengan kebid'ahan. Nah, lain. Kemudian diambil dari faedah ini, tahrim al-ifta bila ilmin, haramnya berfatwa tanpa ilmu. Haramnya berfatwa tanpa ilmu. Tidak boleh memaksakan menjawab ketika dia tidak punya ilmu tentangnya. Ini termasuk al-qaul Allah, ya, berbicara tentang Allah ma'la ya'lamu, apa-apa yang tidak mereka ketahui. Nah, kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di sini man kasaba sayiatan barang siapa, siapapun orangnya yang menjalankan kejelekan, yakni kesyirikan, wa khatab bi khathiatuh, dan dia sudah dikepung dengan kesalahan-kesalahannya, ulaika sabuna rubbiya qalidun, mereka itu penduduk neraka dan kekal di dalamnya. Sebaliknya, nah, orang-orang yang menjalankan orang walladzina amanu wa amil sholihat, dan orang-orang beriman dan beramal soleh, siapapun mereka, ulaika sabul jannah rubbiya qalidun, ini menunjukkan bahwasanya as-sawab, an-sawab, bahwasanya pahala itu, wal iqab, dan hukuman itu tidak ada kaitannya, la yata'allaqu bin nasab, tidak ada kait dengan keturunan nasab seseorang, ya. Tidak ada kaitannya dengan nasab seseorang. Innama huwa bihasabil amal, itu sesuai dengan amalannya, sesuai dengan amalannya. Seorang masuk ke dalam surga bukan karena dia keturunan nabi. Seseorang masuk ke dalam neraka bukan karena dia keturunan Fir'aun, misalnya, tidak ada kaitannya. Patokannya adalah al-amal. Wa man kasaba, barang siapa yang menjalankan, beramal jelekan atau kebaikan sesuai dengan apa yang diamalkan. Ini menunjukkan pahala dan hukuman Allah itu terkait dengan amalannya, tidak terkait dengan anak siapa dia. Baik. Kemudian faedah berikutnya, anna man ahatat bi khati'atuh, anna man ahatat bi khati'atuh, barang siapa yang kesalahannya itu mengitari dia, ya, saking banyaknya kesalahan itu mengitari dirinya. Falam yakun lahu hasanah, dan dia tidak memiliki kebaikan. Dia tidak memiliki kebaikan, hanya kesalahan-kesalahan bul, kesalahan yang dia miliki. Fa inna min ashabin nar, maka dia termasuk golongan atau termasuk penduduk neraka. Dan mereka kekal di dalamnya. Nah, mereka kekal dalamnya, la yakhrujuna minha, mereka tidak akan keluar dari neraka. Orang-orang yang kesalahannya banyak mengitarinya dan tidak punya kebaikan sama sekali. Baik. Berarti sebaliknya, orang-orang yang menjalankan kejelekan tetapi kesalahan-kesalahan ini dia tidak mengitarinya, tidak banyak dia berbuat kesalahan, baik, maka dia tidak kekal dalam neraka. Ini berjadang orang-orang yang ahatobihatiatu, kesalahan itu melingkupinya. Berarti kalau kesalahan tidak melingkupinya, tidak terlalu banyak, maka dia tidak akan kekal dalam neraka. Masuk dalam neraka untuk membersihkan dosa-dosa, kemudian dikeluarkan dalam neraka. Nah, kemudian juga faedah dari ayat ini, ada beberapa ayat ini, isbatunna, menetapkan adanya neraka. Menetapkan adanya neraka. Baik. Allah sebutkan di sini khalidina fiha. Khalidina fiha menunjukkan ada orang-orang yang nantinya kekal dalam neraka. Tidak akan bisa keluar dari neraka. Nah, khulud mu'abbad, namanya khulud mu'abbad, kekal selamanya, tidak diringankan, tidak ada kematian. Baik, ini khulud kekal selamanya. Kemudian faedah berikutnya, ahlul jannah, penduduk surga adalah orang-orang yang beriman, beramal soleh. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilu sholihah, dan orang-orang beramal soleh, itulah ciri ashabul jannah. Nah, ciri penduduk surga. Kemudian juga dari ayat-ayat ini bisa kita ambil faedah, annal iman wahdah, annal imana wahdah, bahwasanya hanya iman saja layak fi dukhulil jannah, enggak cukup untuk masuk ke dalam surga. Hanya sekedar amalan atau hanya sekedar iman ini enggak cukup untuk masuk ke dalam surga. Dia harus beramal saleh. Alladzina amanu, dan orang-orang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal sholeh, ini gandengannya. Kalau hanya beriman dan tidak beramal sholeh, maka dia tidak akan masuk ke dalam neraka, tidak akan masuk ke dalam surga. Demikian pula amalan saja tanpa keimanan, amalan yang tidak didorong dengan keimanan tidak bisa memasukkan pelakunya ke dalam surga. Orang-orang yang amalan tidak ikhlas untuk Allah. Nah, sehingga orang-orang munafik ketika beramal dengan amalan orang yang beriman tidak bikin membuat mereka masuk ke dalam surga karena tidak didorong dengan keimanan. Jadi ada keimanan dan ada amalan soleh. Baik. Juga dari ayat tadi menunjukkan isbatul jannah, menetapkan adanya sorga, menetapkan adanya sorga. Dan berikutnya anna sabal jannah, bahwasanya penduduk sorga itu kekal di dalamnya, penduduk sorga itu kekal di dalamnya, nggak akan keluar lagi kalau sudah masuk dalam neraka. Masuk dan bisa keluar, dibersihkan dosa-dosanya. Nah, jadi saya Thank you. Qala Asyuti rahimahullah, wadkur dan ingatlah etakotna mitsaqa Bani Israel ketika kami mengadakan kami ambil perjanjian dengan Bani Israel di Taurat, di dalam Taurat. Wa qulna la ta'budun, dan dia menyatakan la ta'budun, jangan kalian beribadah illallah kecuali hanya kepada Allah. Ta'budun bita waliya, ada yang membaca dengan tak ta'budun, ada yang membaca dengan ya ya'budun. Illallah khabar bimakna nahi, ini khabar tapi maknanya larangan. La ya'budun, mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Khabar bentuk tapi maknanya larangan, jangan beribadah kepada Allah. Wa quri'a, dan ada juga yang membaca, dibaca la ta'budu. La ta'budu dilihat sama-sama ada lamnya, tapi perbedaannya pada fi'ilnya. La ta'buduna dengan la ta'budu. La ta'budu tanpa nun, ini lamnya lam nahi, larangan. La ta'budu dengan jazm, la ta'budu, jangan kalian beribadah. Tapi la ta'budun ini tetap ada nunnya, karena dia bukan lam nahi, bukan la nahi. Itu lam nabi. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah bil walidaini ihsanan birran, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wadil qurba al qarabah, dan kepada kerabat. Utifa alal walidain, diatokkan, digabungkan dengan kedua orang tua. Wal yatama, dan anak-anak yatim, anak-anak yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum usia balig. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa qulu linnas, dan ucapkan kepada manusia. Qaulan hasanan, ucapan yang baik. Apa itu minal amri bil ma'ruf, ucapan yang baik itu amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan. Wa nahi anil mungkar, dan melarang dari kemungkaran. Wa sidq, jujur. Bisa nih Muhammad, jujur tentang Muhammad ya, jangan dirubah-rubah sifatnya Muhammad. Wa rifuhi, dan lemah lembut dengan mereka. Wa fi qira'ah bi dhammil ha wa fil qira'ah, dalam bacaan-bacaan apa ini? Bacaan husna. Apa itu? Wa bil walidin ihsana, ihsan, ini bicara tentang ihsan. Dibaca juga bi dhammil ha, nah, dengan madhammaha wa sukun nisin hus, masdar husna, husna. Wa bil walidi ihsanan, ihsanan dibaca husna. Masdar wusiba bihi mubalaghah, masdar, masdar yang disifati dengannya mubalaghah, husna, dan sangat banyak kebaikannya. Wa aqimus shalah, dan tegakkan salat. Wa atuz zakat, dan bayarkan zakat. Faqabiltum dalika, dan kalian menerima perjanjian itu, Allah, perjanjian Allah dengan orang-orang Bani Israil, agar mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, dan berucap yang baik. Naam, mengerjalankan sholat, membayar zakat, dan kalian terima. Qabiltum dzalika, kalian terima. Summa tawallaitum, tapi kemudian kalian berpaling. A'raftum anil wafa' bi, kalian berpaling dari memenuhi janji itu. Nah, kalian berpaling. Dulu kalian menyetujuinya, sekarang kalian berpaling, gak menjalankannya. Fihi iltifat anil ghaibah, di situ ada berpaling dari ghaibah. Summa tawallaitum antum. Kemudian ghaib kalian berpaling. Yang tadinya muqattaq dibalik kemudian menjadi ghaib dhamir ghaib. Wal murad abauhum, yang dimaksudkan adalah nenek moyang kalian yang mengadakan perjanjian. Illa qalilan minkum, kecuali sedikit dari kalian. Wa antum mu'ridun, dan kalian berpaling darinya. Ka abaikum, kalian berpaling darinya sebagaimana nenek moyang kalian mengingkari dan juga berpaling dari perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fani bidina azani wa azakumullah. Baik, ayat ini banyak. Satu ayat ini banyak. Nantinya kita ambil faedah ayat ke-83. Ada 16 faedah dari ayat ini. Insyaallah taala dalam pertemuan berikutnya kita akan membaca faedah dari satu ayat ini insyaallah taala. Naam, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.